السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ألف سيدنا محمد لان الوسيلة والفضيلة والسرقم الدرجة الرافعة وبعث مقاما محمودا للذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah alladhi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'a hudah ila yawmil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. وقد أمر الله تعالى به في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa kita semua saling ingat mengingatkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terus tercurah berlimpah ruah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengerjakan suatu amalan ibadah yang menjadi salah satu kewajiban kita, berkumpul di hari Jumat di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini semata-mata karena kita mentaatinya, mencari wajahnya, mencari keridhaannya, agar kita menjadi hamba-hamba yang memiliki takwa seperti apa yang Allah kehendakinya. Terlebih-lebih barakallahu fikum, Allah berikan keimanan, keislaman di dada-dada kita. Allah Subhanahu wa taala beri kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita dengan apa yang Allah karuniakan tersebut bisa melaksanakan amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan, terkhusus di bulan dilimpahkan, dilipat gandakan pahala yang Allah sediakan. Dan semua itulah haula wala quwa, bukan daya upaya dan kekuatan kita semata, kecuali Allah yang menolong kita, memudahkan bagi kita, meringankan bagi kita untuk mengisi hari-hari kita di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan yang penuh barokah ini, dengan berbagai amalan ketaatan. Kemudian hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan memang bulan yang sangat istimewa, bulan yang Allah turunkan nikmat terbesar kepada umat ini, yakni nikmat yang berupa petunjuk. Allah turunkan di bulan Ramadan ini Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala turunkan apa yang sangat-sangat penting bagi hamba-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pemberi penjelasan atas petunjuk yang Allah turunkan, memperinci, memperjelas, dan sebagai furqan, Dengan Al-Quran manusia tidak sekedar membaca ayat-ayatnya, tapi di sana dibimbing, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemana dia harus melangkah, bagaimana dia harus berucap, seperti apa dia harus berbuat. Dan Al-Quran memperinci bimbingan-bimbingan Allah Ta'ala dengan detail, sehingga jelas bagi orang yang mencermatinya, mengkajinya, mentadabburinya untuk mengamalkannya dengan benar. Dan Allah turunkan Al-Quran sebagai furqan, yang dengannya manusia bisa membedakan mana kebenaran, mana kesesatan, mana perkara-perkara yang Allah ridai, yang membawa kepada keridaannya dan surganya, dan mana perkara-perkara yang Allah murkai dan membawa kepada kesengsaraan yang tiada tara. Al-Quran yang membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana batil, dan dengannya manusia akan terbimbing untuk memilih dan memilih apa yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Maka di bulan-bulan Ramadan, keistimewaan bulan tersebut nampak berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, mengingatkan kepada kita semua, di bulan Ramadan inilah Al-Quran, petunjuk yang Allah turunkan untuk manusia ini, Allah turunkan. Sehingga sangat terasa istimewa bagi hamba-hamba Allah ini. Keistimewaan tersebut kita rasakan. Kita saksikan dengan mata-mata kita. Setiap bulan Ramadan, hamba-hamba Allah ini menjadi terbimbing, menjadi hamba-hamba yang lebih saleh daripada bulan-bulan yang selain bulan Ramadan, menjadi hamba-hamba yang lebih taat daripada ketika mereka berada di bulan yang selain bulan Ramadan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan, curahkan kemurahannya dan rahmatnya, Allah berikan nikmat-nikmat dan karunianya kepada para hamba, sehingga mereka benar-benar di bulan Ramadan mudah untuk menjadi muslim sejati, menjadi orang-orang yang menegakkan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang jujur, takut berdusta, takut melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang bersabar, menahan lapar dan dahaganya, dan menahan nafsu syahwatnya, menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam ibadah-ibadahnya, menjadi orang yang ringan untuk bersedekah kepada sesama, dan menjadi orang-orang yang berpuasa, menjadi orang-orang yang menahan hawa nafsu dan kehormatannya, menjadi orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was shadiqin was shadiqat was sabirin was sabirat wal khashiin wal khashiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was shaimin was shaimat wal hafidin furujahum wal hafidhat والذاكرين الله كثيرا والذاكرة أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما. Allah berfirman, orang-orang yang muslim laki maupun perempuan, yang beriman laki maupun perempuan, yang menegakkan ketaatan laki maupun perempuan, yang jujur di dalam keimanannya laki maupun perempuan, yang bersabar di atas kebenaran agamanya laki maupun perempuan, yang khusyuk di dalam amalan-amalan ibadahnya, yang bersedekah laki maupun perempuan, yang berpuasa, yang menjaga kehormatannya, yang banyak mengingat Allah dan berzikir kepadanya, laki ataupun perempuan dia, mereka ini Allah sediakan pahala yang agung di bulan Ramadan ini. Hadirin yang saya cintai dan saya hormati, kita melihat, kita merasakan sifat-sifat yang Allah sebutkan di ayat ini tadi menghiasi diri-diri kita dengan mudahnya. Kita menjadi seorang muslim, seorang mukmin, sholat berjamaah di masjid, baca Quran setiap hari, bersedekah, memberi makan, memberi takjil kepada sesama dengan ringannya, mengeluarkan zakat mal, mengeluarkan zakatul fitri nantinya. Kita menjadi hamba-hamba yang mengkaji agama ini sehari minimal 2 kali, ketika kultum subuh maupun kultum tarawih. Dan yang demikian ini terkadang jauh dari kita di selain hari-hari di bulan Ramadan. Kita jadi jarang membaca Al-Quran, jarang sholat berjamaah, jarang untuk qiyamul lail, dan jarang dari amalan-amalan yang ringan dan gampang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Maka bulan ini, bulan yang istimewa, Allah mudahkan manusia untuk mempunyai sifat-sifat yang mulia, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab tadi. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, menjelaskan tentang amalannya anak-anak Adam yakni manusia, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasana asru amthaliha ila sab'i mi'ah di'fin, qala Allahu azza wa jalla illa shawm fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u sahwata wa ta'ama min ajli, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan manusia yakni anaknya Adam alaihi salatu wasallam, dari amalan-amalan kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kecuali puasa, maka sesungguhnya membalasi pahala puasa itu adalah wewenangku. Mau berlipat lipat ganda hingga tak terhingga, itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala, wewenang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hamba ketika puasa meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya karena sebab aku. Maka di bulan yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala beri kesempatan kita untuk mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya. Tidak sekedar dilipatkan 10 kali lipat, tidak sekedar dilipatkan 700 kali lipat, tapi Allah yang akan melipat gandakan sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala seberapa banyaknya dengan puasa. Ini pahala puasa secara umum. pahalanya tidak sekedar dilipat gandakan 10, 100 atau 300. Tapi terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bisa berpuasa setiap hari dengan ringan dan banyak teman. Saling bahu-membahu membangunkan sahur. Dan yang seperti ini sulit di selain bulan Ramadan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semua kemudahan ini Allah karuniakan di bulan Ramadan yang penuh barokah. Namun sebagaimana diingatkan para ulama, bulan Ramadan itu seperti tamu yang datang kepada kita, yang pasti akan berlalu dari kita, meninggalkan kita tanpa dia lagi. Maka sudah separuh bulan, bulan Ramadan bersama kita, dan tinggal separuh bulan, bulan Ramadan menyertai kita. Artinya barakallahu fikum, kemudahan untuk menjadi seorang muslim yang baik, kemudahan untuk melakukan ibadah puasa yang pahalanya demikian besar, tidak lagi akan mudah bagi kita. Ketika di selain bulan Ramadan, jangankan untuk puasa setiap hari, seminggu dua kali, Senin dan Kamis, itu sudah terasa sulit bagi kita. Banyak di antara kita yang tidak sempat mengerjakannya. Demikian pula, jangankan kita bisa menegakkan sholat malam setiap hari 11 rakaat. Seminggu dua kali, itu pun witir satu rakaat saja. Kadang di antara kita ada yang tidak mampu meraih. Maka kita akan mendapati hari-hari di luar Ramadan yang seperti itu. Dan kebanyakannya seperti itu kita rasakan. Amalan ketaatan tidak semudah ketaatan yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Maka dari itu ketika kita tahu semakin sedikit hari-hari yang utama dan mulia ini, tinggal tersisa separuh saja, maka hendaknya kita melipat gandakan amalan kita. Agar supaya yang tinggal separuh bulan terasa sebulan utuh. Atau bahkan dua bulan. Karena kita lipat gandakan. Kita lebih banyak membaca Al-Quran. Kita lebih banyak bersedekah. Kita banyak mengkaji ilmu agama. Kita banyak beramal. Sehingga benar-benar Ramadan ini menjadi pendidikan yang mendidik dan menempa kita untuk di luar bulan Ramadan nanti kita menjadi hamba-hamba yang lebih bertakwa. Hamba-hamba yang menghiasi hari-hari dengan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan demi bulan tidak kosong dari puasa sunnah. Malam demi malam tidak kosong dari qiyamul lail, sholat tahajud, dan lisan kita tidak kering dari zikir memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan saleh dan ketaatan kita, dan Allah lipat gandakan amalan itu sebagaimana Allah kehendaki lipat gandanya. Sehingga Ramadan bulan ini dan sisa hari-hari Ramadan ke depan nanti menjadi hari-hari yang bisa kita manfaatkan kesempatan untuk meraih ketakwaan. Sehingga di sisa umur kita ini kita menjadi hamba yang terus berbenah, hamba yang terus memperbaiki diri, sehingga ketika ajal kita nanti tiba, kita dalam keadaan yang terbaik di dalam ketakwaan kepadanya dan keimanan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza واستغفر الله الذي لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد, pada khutbah yang kedua ini saya berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk jamaah semuanya yang saya cintai dan hormati karena iman dan Islam. Selain dari perkara-perkara yang kita harus maksimalkan untuk meraih kemanfaatan bulan Ramadan, maka sungguhnya bulan Ramadan ini ada keistimewaan yang lainnya yang hendaknya kita banyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari-hari di bulan Ramadan adalah hari-hari mustajabah lid-du'a, hari-hari yang doa-doa kaum muslimin diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diberi kesempatan untuk terkabulkan doa kita, mestinya kita benar-benar memanfaatkan kesempatan tersebut. Jangan hanya meminta kebahagiaan dunia, tapi utamakan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan yang hari ini bahagia, esok bisa menangis sedih. Dan kebahagiaan di dunia, waktu terpanjangnya adalah sisa umur kita ke depan, tidak lebih dari itu. Maka manfaatkan hari-hari yang waktu mustajabah untuk doa, untuk meminta kehidupan akhirat yang baik, untuk minta surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk minta ampunan dosa-dosa kita yang terlalu banyak kita perbuat, agar supaya Allah mengampuni kita semua. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillah uttaqa'a fi kulli yaumin wa laylah, yakni fi Ramadan, wa li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan memberikan kesempatan untuk seorang membebaskan dirinya dari neraka. Allah bebaskan manusia dari siksa neraka. Dan sungguhnya di hari-hari Ramadan, dari mereka kaum muslimin yang berdoa kepada Allah Ta'ala, maka ada waktu yang doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk beramal kebajikan, kita berbanyak doa untuk keselamatan kita di dunia kita, dan juga terkhusus dan terutama keselamatan kita di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada kurangnya salahnya tentu dari saya yang seorang hamba yang banyak hilaf dan kesalahan. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya Allah mengampuninya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal anwat, innaka sami'un qaribu mujibu da'wat. Allahumma fir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana sighara,